بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الشيخ أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله تعالى: أما مطلق الحلف فلا يحكم على صاحبه بالكفر. أدبٌ kemutlakan sumpah, maka tidak dihukumi atas pelakunya dengan kekafiran. Wala bisyirkil akbar, dan tidak pula dengan syirik yang besar. Artinya, kalau semata-mata sumpah tanpa i'tiqad, tanpa keyakinan anna ghairallah a'zam minallahi ta'ala, tanpa keyakinan bahwa yang selain Allah itu lebih agung, lebih mulia daripada Allah subhanahu wa ta'ala, maka yang demikian ini tidak bisa dihukumi dengan kekafiran maupun syirik yang besar. Kalau seandainya sumpah itu adalah sumpah dengan nama yang selain Allah, fahuwa syirkun ashghar. Jadi kapan dinyatakan bahwa sumpah itu, yakni sumpah dengan nama yang selain Allah, membawa kepada syirkil akbar? Yaitu apabila sumpah tersebut dengan i'tiqad. Sumpah itu dengan i'tiqad bahwa makhluk yang dipakai di dalam sumpahnya lebih agung, lebih mulia daripada Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga dia bersumpah dengannya. Nah, jadi ini yang dimaksud dengan mutlak al-halif, kemutlakan sumpah, yakni sumpah yang tanpa i'tiqad sebagaimana yang telah disebutkan. وقد كان الحلف بغير الله مباحا في أول الإسلام على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم منع بعد ذلك. Dan dahulu sumpah dengan yang selain Allah adalah perkara mubah di awal Islam, di masa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Kemudian dilarang setelah itu. Wa qad jaa'a fil haditsil muttafaqi alaih an Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam adraka Umar ibn al-Khattab wa huwa yasiru fi rakbin يحلف بأبيه Dan telah datang dalam hadis yang muttafaq alaih, artinya dikeluarkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam telah mendapati Umar ibn Al-Khattab dalam kondisi beliau sedang berjalan di tengah-tengah sekumpulan orang yang berkendaraan. Yahlifu bi abi, Umar bersumpah dengan nama bapaknya. Faqala, maka beliau alaihi salatu wassalam bersabda, ala innallaha yanhaakum an tahlifu bi abaikum. Ketahuilah, sesungguhnya Allah telah melarang kalian bahwa kalian bersumpah dengan nama-nama bapak kalian. Man kana halifan falyahlif billah aw liyasmut. Falyahlif billah aw liyasmut. Maka barang siapa yang ingin bersumpah, hendaklah dia bersumpah dengan nama Allah atau dia diam. Atau dia diam. Yakni tidak bersumpah dengan apapun. Hadis ini dikeluarkan oleh Al-Bukhari di dalam sahihnya pada beberapa tempat, sebagaimana dalam ta'liq, dan juga dikeluarkan oleh Muslim rahimahumullah. Nah, fahadha yadullu ala anna mutlaqal halif la yakunu min asyirkil akbar. Maka ini menunjukkan bahwasanya kemutlakan sumpah tidaklah merupakan termasuk daripada syirik yang besar. Buktinya dahulu bahwa Umar ibn al-Khattab pernah bersumpah dengan nama bapaknya. Jadi dahulu di awal Islam diperbolehkan. Kalau seandainya ini adalah syirkul akbar, niscaya tidak demikian. Baik. Wa qala Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Berkata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, la an ahlifa billahi kadziban ahabbu ilayya min an ahlifa bighairihi shadiqah. Sungguh aku bersumpah dengan nama Allah dalam keadaan dusta. Sumpah dengan nama Allah dalam keadaan dusta terhadap apa yang dia sumpahi. Ahabbu ilayya min an ahlifa bighairihi shadiqan. Lebih aku sukai daripada aku bersumpah dengan yang selain Allah dalam keadaan jujur. Artinya jujur terhadap apa yang dia sumpahi. Pernyataan-pernyataan yang seperti ini apabila datang dari as-salaf atau datang dari ahlul ilm, tidaklah menunjukkan bahwa perbuatan maksiat yang lebih ringan itu dinyatakan diperbolehkan atau disukai oleh mereka. Hanya saja pernyataan ini untuk menunjukkan bahwa antara kemaksiatan yang satu berbeda nilainya dengan kemaksiatan yang lain. Pelanggaran yang satu beda nilainya dengan pelanggaran yang lain. Nah, seperti juga pernyataan sebagian ashabil hadis, la an azni ahabbu ilayya min an udallih. Bahwa aku berzina lebih aku sukai daripada aku mentadlis. Hadza la yadullu ala anna az-zina ahabbu ilayya. La yadullu ala anna az-zina yuhibbuhu huwa. Hanya saja menunjukkan apa? Bahwasanya perbuatan zina itu dari sisi bahayanya lebih ringan atau lebih di bawah tingkatannya dibanding at-tadlis yang bisa mensamarkan riwayat yang lemah menjadi kuat. Ya. Karena ini akan menjadi landasan untuk syariah. Atau bisa pula bermakna untuk memperingatkan perbuatan yang merupakan pelanggaran terhadap agama Allah harus benar-benar dihindarkan karena sangat berat, sampai-sampai melebihi beratnya suatu perkara yang pelanggarannya jelas. Nah, maka pernyataan Abdullah bin Mas'ud di sini, la'an ahlifa billahi kadiban ahabbu ilayya, bukan berarti bahwa bersumpah dengan nama Allah secara dusta itu adalah perkara yang dicintai, perkara yang diperbolehkan. Tetap ini perkara yang manhiyun anhu, perkara yang dilarang daripadanya. Hanya saja beliau nyatakan ahabbu ilayya min an ahlifa bi ghairihi shadiqan, dalam rangka untuk menunjukkan bahwa bersumpah dengan nama yang selain Allah walaupun jujur adalah lebih berat dibanding bersumpah dengan nama Allah dalam keadaan dusta. Ya. Nah. Makanya Asy-Syir menjelaskan di sini wa hadza fihi tanfirun min al-halifi bi ghairillahi 'azza wa jalla. Hal ini di dalamnya terdapat tanfir, terdapat peringatan yang membuat kita lari daripada sumpah dengan yang selain Allah Azza wa Jalla. Nah, tidak menunjukkan bahwa sumpah dengan nama Allah secara dusta itu benar, perkara yang dicintai, tapi justru untuk menunjukkan apa? Bahwa bersumpah dengan nama yang selain Allah walaupun jujur adalah perkara yang mengerikan, perkara yang lebih berat. Nah, jadi jangan salah kita memahami nas-nas yang seperti ini. Zalika li'anna akbarul kabair. Ahwanu minas syirkil asghar. Kata beliau, yang demikian itu karena sebesar-besar dosa yang besar ahwan, ya lebih ringan, minasyirkil asghar, daripada syirik yang kecil. Sebagaimana yang berulang kali kita jelaskan bahwa asyirkul asghar akbar minal kabair. Ya, ini kaidah. Bahwasanya asyirkul asghar akbar minal kabair. Setiap perkara yang merupakan syirik yang kecil itu dosanya lebih besar daripada dosa besar sekalipun. Bahkan beliau nyatakan di sini sebesar-besar dosa yang besar itu lebih ringan dibanding asyirkul asghar. Asyirkul asghar. Nah. Wa qad ja'a fil hadis anna a'rabiyan ja'a ila an-nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Dan telah datang di dalam hadis bahwasanya seorang A'rabi datang kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Faqala ya Rasulullah, mal kabair? Maka dia bertanya, wahai Rasulullah, apa itu dosa-dosa yang besar? Qala al-isyraku billah. Beliau menjawab, yaitu berbuat syirik kepada Allah. Qala thumma madza? Kemudian dia bertanya, kemudian apa lagi? Qala uququl walidain, yaitu durhaka kepada kedua orang tua. Qala thumma madza? Kemudian dia bertanya kembali, kemudian apa lagi? Qala al-yaminul ghamus. Beliau menjawab, yaitu sumpah yang dusta. Ya, sumpah dengan nama Allah tetapi dusta di dalam sumpahnya. Ini disebut dengan al-yamin al-ghamus. Ya. Kalau kita mendapatkan di dalam kitab-kitab fikih pernyataan al-yaminul ghumus artinya sumpah dengan nama Allah tetapi dia dusta dalam sumpahnya. Nah, qala wa mal yaminul ghumus, orang ini kembali bertanya, apa sumpah yang dusta itu? Qala, beliau menjawab, alladhi yaqtati'u mala mri'in muslimin huwa fiha kadzib. Dia mengambil sepotong harta seorang yang muslim padahal dia dusta di dalamnya. Nah, artinya dia bersumpah dengan nama Allah mengklaim harta sebagian dari muslimin padahal dia dusta dalam sumpahnya itu. Padahal dia dusta dalam sumpahnya yang mengandung klaim terhadap harta sebagian kaum muslimin. Nah, maka ini disebut dengan al-yamin al-ghumus. Nah, disebut dengan al-yamin al-ghumus. Al-ghumus artinya yang mencelupkan. Sumpah yang mencelupkan. Artinya bahwa orang yang bersumpah secara dusta ini dia dicelupkan di dalam azam, dicelupkan di dalam dosa, terancam dengan azab Allah. Tayyib. Fadalla qaul ibn Mas'ud. Fadalla qaul ibn Mas'ud. Hadza ala anna al-halifa billahi kadziban alladhi yu'addu min jins al-yamin al-ghumus أقل من الحلف بغير الله عز وجل. Kata beliau, perhatikan ini, maka ucapan Ibn Mas'ud menunjukkan bahwasanya bersumpah dengan nama Allah secara dusta itu yang dianggap dari jenis sumpah yang al-ghumus, yang dianggap dari jenis al-yamin al-ghumus, aqallu min al-halifi bi ghairillahi 'azza wa jalla, lebih ringan daripada sumpah dengan selain Allah 'azza wa jalla. Nah, sekali lagi kita tegaskan, sama sekali ucapan Abdullah bin Mas'ud tidak menunjukkan bolehnya bersumpah dengan nama Allah secara dusta. Ya, tidak menunjukkan kepada hal itu. Hanya saja menunjukkan bahwa sumpah dengan nama yang selain Allah secara jujur itu lebih parah, ya, lebih berat dibanding dia bersumpah dengan nama Allah secara dusta. Nah, yang dilihat di sini bukan antara dusta dengan jujurnya, tetapi yang dilihat antara dia bersumpah dengan nama Allah dan yang satu bersumpah dengan nama yang selain Allah. Nah, yang satu bersumpah dengan nama Allah tapi dusta, kabirun minal kabair. Sedangkan yang lainnya bersumpah dengan nama yang selain Allah walaupun jujur, syirkun akbar. Qala, wa dzalika anna shaghira syirki akbaru min kabiril kabair. Kata beliau, bahwasanya sekecil-kecil perbuatan syirik itu jauh lebih besar daripada sebesar-besar dosa yang besar. Wa fi hadits Hudzaifah radhiyallahu anhu. Dan di dalam hadits Hudzaifah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam qala, la taqulu ma syaa Allah wa syaa fulan, walakin qulu ma syaa Allah tsumma syaa fulan. Dan di dalam hadis Hudzaifah radhiyallahu an, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La taqulu ma syaa Allah wa syaa fulan." Jangan kalian mengucapkan Allah berkehendak dan fulan berkehendak. Walakin qulu, akan tetapi ucapkanlah, "Ma syaa Allah tsumma syaa fulan." Allah berkehendak, kemudian si fulan berkehendak. Rawahu Abu Dawud bi sanadin sahih. Nah, hadza ta'limun min as-sahabiyyil jalil. lil ummah. Ini adalah pengajaran dari sahabat yang mulia kepada umat ini. Hatta la yaqa'u fi syirkil asghar. Sehingga mereka tidak terjatuh ke dalam syirik yang kecil. Fa inna man qala ma syaa Allah thumma syaa fulan ikhtata li nafsihi bil bu'di an mawatin syirk. Maka sungguhnya orang yang mengatakan Allah berkehendak kemudian si fulan berkehendak, dia telah menjaga untuk dirinya sendiri dengan menjauh daripada tempat-tempat syirik. Nah, dan jadikan sebagai kaidah bahwasanya asyirkul asghar akbaru minal kabair. Ya, bukan berarti kita meremehkan dosa-dosa yang besar. Tapi kalau kita melihat kepada mana yang lebih berat antara syirik kecil dengan dosa yang besar, maka kita menjawab bahwa syirik kecil itu lebih parah daripada syirik yang daripada dosa yang besar. Nah, ya, minum khamr, mencuri ini itu segala macam, minal kabair, itu dari sisi dosanya lebih ringan dibanding apa? Dibanding syirik kecil seperti orang yang mengatakan masya Allah wa sya'a fulan, seperti orang yang mengatakan laulallahu, seperti orang yang mengatakan laulallahu wa fulan, ya, seperti orang yang mengatakan laula al-kalbu la atana al-lusus dan yang semacam itu. Nah, walaupun ini terlihat ringan perbuatannya, tetapi dari sisi dosanya besar dibanding dosa besar sekalipun. Nah, kemudian wajahan Ibrahim An-Nafa'i, datang dari Ibrahim An-Nafa'i, annahu yakrah ayyakul ar-rajulu a'udhu billahi wabik, bahwasanya beliau membenci seorang mengatakan aku berlindung dengan Allah dan denganmu. Wa yajawizu, dan beliau membolehkan ayyakul, bahwa dia mengatakan billahi thumma bika, aku berlindung dengan Allah kemudian denganmu. Nah, qala wa yaqul, dan beliau mengatakan wa yaqul, dan orang itu mengucapkan laulallahu thumma fulan, kalau bukan karena Allah kemudian si fulan. Wala yaqul, dan jangan dia mengatakan, tidaklah dia mengatakan laulallahu wa fulanun, kalau bukan karena Allah dan fulan. Naam. Ya. Kelihatannya ucapan-ucapan ini kan sepele. Ya. Satu kalimat ternyata membuat dia jatuh ke dalam syirik yang kecil. Inilah pentingnya kenapa seorang harus belajar tentang agamanya, terutama perkara tauhid. Ya. Bayangkan kalau seandainya kita tidak belajar tentang perkara tauhid, kita tidak tahu tingkatan-tingkatan ini. Bisa jadi kita menganggap remeh, menganggap kecil, menyepelekan pernyataan-pernyataan yang seperti ini. Kita anggap tidak punya pengaruh apa-apa. Apalagi kalau dibandingkan dengan orang yang mencuri, orang yang berzina, orang yang ini, orang yang itu. Kita jijik melihatnya. Oh, kenapa si fulan berbuat mencuri, berdusta, zina, ini, itu. Ya. Tapi kalau kita tidak belajar tauhid, justru kita tidak merasa jijik ketika kita mendengarkan seorang menyatakan, kalau bukan karena saya, kamu tidak akan hidup. Kita anggap ya, mungkin itu keangkuhannya saja. Biasalah. Padahal ini jauh lebih parah. Dari sisi apa? Dosanya. Yeah. Jauh lebih parah daripada dari sisi dosanya, daripada perbuatan-perbuatan maksiat yang telah disebutkan. Yeah. Maka jadikan sebagai kaidah bahwasanya asyirkul asghar akbaru minal kabair. kita tidak belajar at-tauhid, terkadang hal-hal yang seperti ini terucapkan oleh lisan kita tanpa kita mengetahui bahwa ini adalah asyirku al-aswar. Ya, kalau bukan karena saya atau kalau bukan karena fulan, anda dan sebagainya, kita jatuh ke dalam perbuatan syirik yang kecil dalam keadaan kita menyangka bahwa itu perkara yang sepele. Nah, kemudian kata beliau, rahimahullah, usika ya Abdullah, antahzara minasyirki sahirihi wa kabirih. Aku wasiatkan kepadamu, wahai Abdullah, bahwa engkau berhati-hati daripada perbuatan syirik yang kecilnya maupun yang besarnya. Wa anta buta'ida anhu, dan hendaklah engkau menjauh daripadanya. Bitaharruzi minal alfadhil muhimati, dengan menjaga diri dari lafaz-lafaz yang menggambarkan akan syirik tersebut. Ya, al-muhima yang menggambarkan, yang mencerminkan akan syirik tersebut. Nah, makanya kita tidak boleh menyepelekan hal-hal yang terkait dengan tauhid yang bisa menjauhkan kita daripada perbuatan syirik. Ya. Syirik yang kecil itu, walaupun dinyatakan kecil, tidak gampang. Kita masih ingat khilaf di kalangan para ulama bahwa sebagian menyatakan syirik kecil tidak diampuni oleh Allah dosanya, sehingga tidak termasuk dari apa yang dinyatakan tahtal masyiyah. Sebagian ulama menyatakan bahwa orang yang jatuh ke dalam syirik kecil pasti disiksa oleh Allah walaupun tidak tahu. Nah, pernyataan ini yuhtamal, mungkin bisa jadi benar. Ya, pendapat ini bisa jadi benar karena argumennya juga cukup kuat, yaitu apa yang dinyatakan oleh Allah di dalam Al-Qur'an, firman Allah jalla wa ala, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, sungguhnya Allah tidak mengampuni perbuatan syirik terhadapnya. Dan ma'ruf di kalangan para ulama bahwasanya apabila sebuah fi'il disertai dengan an-masdariyah, dia bisa ditakwil kepada masdar yang dengan takwilnya kepada masdar ini menjadikan pernyataan itu adalah pernyataan yang umum. Seperti firman Allah ini, la yaghfiru ayyushraka bihi, an-masdariyah. Datang setelahnya fi'il mudhari', dia bisa ditakwil kepada masdar. Apa masdarnya? Syirkan. Ya. Berarti innallaha la yaghfiru syirkan bihi. Sungguhnya Allah tidak mengampuni perbuatan syirik dengannya. Pernyataan syirkan bihi nakirah. Ya. Dan sebagaimana yang diketahui di kalangan ahlul ilm bahwasanya isim nakirah itu menunjukkan kepada makna yang mutlak. Ya. Artinya bisa termasuk di dalamnya syirik besar, bisa masuk pula di dalamnya syirik yang kecil. Ya. Dan ini adalah wajhun qawi. Ya. Wajah yang cukup kuat. Maka kalau kita lihat pendapat Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, terkadang beliau cenderung untuk menyatakan bahwa syirik kecil itu tidak diampuni oleh Allah. Walaupun pada kesempatan lain beliau menyatakan diampuni oleh Allah. Ya. Karena memang memiliki wajah yang kuat antara dua pendapat ini. Asy-Syaikh sebagaimana yang diingatkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, kita sebagai muslim muwahhid jangan pernah meremehkan syirik yang manapun. Ya, karena kondisinya seperti ini. Ya, apakah dia besar atau kecil? Dinyatakan kecil karena kalau dia dibandingkan dengan yang besar, tapi dosanya jauh lebih berat dibanding al-kaba'ir. Asy-syirkul ashghar akbar minal kaba'ir. Naam. Jadi mempelajari perkara tauhid dan mengetahui tentang yang terkait dengan masalah syirik sungguhnya adalah perhatian yang harus kita sangat memperhatikannya, terutama di dalam mempelajari, mentelaah, mengamalkan, sehingga kita tidak terjatuh ke dalam hal-hal yang membuat kita celaka di dalam dunia ini maupun akhirat nanti. Ya. Dan sungguhnya mempelajari tauhid adalah perkara yang wajib aini atau wajib kifai. Abdullah. Kifai wala aini. Aini. Mempelajari tauhid adalah kewajiban aini, fardu aini. La fardu kifayah. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam menyatakan talabul ilmi fariidhatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu adalah wajib, fardu atas setiap muslim. Tentunya kita bertanya, ilmu yang mana? Al-Imam Ahmad rahimahullah ketika beliau ditanyakan kepadanya tentang ilmu yang bagaimana yang diwajibkan atas seorang muslim, beliau menjawab yaitu al-ilmu alladhi yaqumu bihi dinu. Ilmu yang dengannya tegak agamanya. Apa yang ilmu yang bisa menegakkan agama kita? Di antaranya yang paling terpenting adalah tauhid. Ya. Ini adalah ilmu yang bisa menegakkan agama kita dan bahkan ini adalah pondasinya. Ya. Maka sangat mengecewakan tentunya apabila seorang muslim kemudian melalaikan mempelajari tauhid, memahami tauhid, mentelaah tauhid, karena ini perkara yang sangat fundamental di dalam agamanya. Orang-orang yang tidak mengerti akan tauhid, dia akan celaka di dunia wal akhirah. Nah. Jadi peringatan beliau di sini, dan beliau wasiatkan agar kita berhati-hati daripada perbuatan syirik kecilnya dan besarnya, ini tidak akan mungkin terlaksana tanpa kita mempelajari at-tauhid, mempelajari at-tauhid. Dan jangan pernah bosan untuk mempelajari at-tauhid. Sebagaimana kita tidak bosan untuk kita melaksanakan sholat selama 5 waktu pada setiap harinya. Karena itu kewajiban. Seperti itu pula kita mempelajari tauhid adalah kewajiban. Kita akan ditanya oleh Allah Jalla wa'ala di akhirat nanti ketika kita melanggar suatu ketentuan tauhid. Kenapa kita tidak mengerti akannya? Kita berdosa di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Dan alhamdulillah kita memuji Allah Jalla wa'ala yang telah memudahkan kepada kita sarana-sarana untuk mempelajari tauhid. Para ulama telah menuliskan kitab-kitab, ya bahkan mereka mewariskan itu dengan perbendaharaan ilmu yang cukup, baik dari mulai kitab yang kecil sampai yang besar sekalipun, ya, terkait dengan masalah at-tauhid. Nah, baik. Kita lanjutkan kepada bab yang berikutnya. بسم الله الرحمن الرحيم باب ما جاء في من لم يقنع بالحلف بالله باب mengenai keterangan yang datang tentang orang yang tidak merasa cukup tidak qanaah بالحلف بالله dengan sumpah dengan nama Allah. عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال dari Abdullah bin Umar bahwasanya Rasulullah صلى الله عليه وعلى آله وسلم bersabda لا تحلفوا بآبائكم, janganlah kalian bersumpah dengan nama-nama bapak kalian. من حلف بالله فليصدق, barang siapa yang bersumpah dengan nama Allah, maka hendaklah dia jujur dalam sumpahnya. Wa man hulifa lahu billah falyarda. Dan barang siapa yang diarahkan kepadanya sumpah dengan nama Allah, falyarda, maka hendaklah dia ridha dengan sumpah itu. وَمَنْ لَمْ يَرْضَى فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ, Dan barang siapa yang tidak ridha, maka dia bukan dari Allah. Hadis ini dikeluarkan oleh Ibn Majah. Kemudian dihasankan oleh Al-Hafidh di dalam Fathul Bari. Juga dihasankan oleh Syekh Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab. Bagaimana beliau nyatakan di sini, rawahu Ibn Majah bi sanadin hasan. Dan nah, Al-Busiri menyebutkan di dalam Misbah Az-Zujajah, hadza isnadun rijaluhu thiqat. Sanad ini para riwayatnya adalah thiqat. Nah, jadi hadisnya bisa dipakai sebagai hujjah. Fihi masail. Dalam bab ini ada beberapa permasalahan. Al-ula. Yang pertama. An-nahyu anil halifi bil aba. Larangan dari bersumpah dengan bapak-bapak. Dengan nama-nama bapak. Tsani. Yang kedua. Al-amru lil mahlufi lahu billah ayyarda. Perintah bagi orang yang diarahkan sumpah kepadanya dengan nama Allah, hendaklah dia ridha. Maksudnya, kalau ada orang yang telah bersumpah kepada kita dengan nama Allah, kita harus meridhai sumpah itu. Kita terima. Ya, misalnya dalam kasus persengketaan, ya, kita tidak bisa mendatangkan bukti atas apa yang kita tuduhkan, apa yang kita dakwakan, kemudian yang kita tuduh, yang kita dakwa, mengingkari tuduhan dan dakwa tersebut. Lalu dia dimintai sumpah dengan nama Allah oleh Al-Qadhi. Sehingga orang yang mengingkari ini bersumpah dengan nama Allah, ya sudah kita ridha, walaupun kita yakin dia melakukannya. Tapi karena kita tidak bisa mendatangkan bukti dan dia sumpah dengan nama Allah, ya sudah. Paham tumu? Ini sebagai contoh. Maka man hulifa lahu billah falyarda. Barang siapa yang diarahkan kepadanya sumpah dengan nama Allah, maka hendaklah dia ridha, dia ambil sumpah itu. Nah. Kemudian as-salika, yang ketiga. Wa'idun man lam yarda. Wa'idu man lam yarda. Ancaman bagi orang yang tidak mau ridha. Tayyib. Qala asy-syarh, penjelasannya. Qawlu, ucapannya. Babu ma jaa fi man lam yaqna bil hadithi billah. Bab mengenai keterangan yang datang tentang orang yang tidak merasa cukup dengan sumpah dengan nama Allah. Maksudnya annahu lam yu'azzim Allah haqqa ta'zimi man lam yarda bil hadithi billah. Maksudnya bahwa dia tidak mengagungkan Allah dengan sebenar-benarnya pengagungan. Terus saya ulangi. Bahwa yang bahwa tidaklah mengagungkan Allah dengan sebenar-benar pengagungan orang-orang yang tidak ridha dengan bersumpah dengan nama Allah. Nah, jadi orang yang tidak merasa cukup dengan sumpah dengan nama Allah, berarti dia tidak mengagungkan Allah dengan sebenar-benarnya pengagungan. Disinilah datang penjelasan kenapa bersumpah dengan nama yang selain Allah itu adalah syirik kecil. Karena orang yang bersumpah dengan nama Allah, berarti dia memberikan pengagungan yang semestinya khusus bagi Allah kepada yang selain Allah. Nah, sumpah itu kan pengagungan terhadap yang dipakai di dalam sumpah, seperti yang sudah kita bahas. Nah, kalau dia bersumpah dengan nama yang selain Allah, berarti dia memberikan kekhususan yang semestinya diberikan kepada Allah kepada yang selain Allah. Nah, maka orang yang tidak ridha dengan sumpah dengan nama Allah, Ini berarti tidak mengagungkan Allah dengan sebenar-benarnya. Wa min huna ja'at munasabatuhu lit tauhid. Dari sini datang kesesuaiannya kepada pembahasan at-tauhid. Nah, artinya apa? Bahwa orang yang bersumpah dengan nama Allah, merasa cukup dengan sumpah dengan nama Allah, menunjukkan bahwa dia mengagungkan Allah dengan sebenar-benarnya pengagungan, dan ini adalah tauhid. Fa tauhidullah azza wa jalla huwa al-iqrar lahu bil 'azamah wal kibriya. Maka mentauhidkan Allah azza wa jalla adalah mengakui, menetapkan untuk Allah dengan kemahabesaran dan kemahasombongannya. Al-'azamah kemahabesaran, wal kibriya kemahasombongannya. Wa annahu huwal khaliq li hadzal qaum al-mutasarrifu fi, dan bahwasanya Allah yang telah menciptakan alam semesta ini dan Dia pula yang mengatur di dalamnya. Wa anna asmahu subhanahu wa ta'ala yajibu an yu'azzama ijlalan lahu jalla wa ala, dan bahwasanya namanya subhanahu wa ta'ala harus diagungkan dalam rangka memuliakannya, jalla wa ala, yang maha mulia dan maha tinggi Dia. Wa la yajuzu an yubtazal, dan tidak boleh namanya itu direndahkan. Wa yustakhaffa bihaqqihi, dan dianggap remeh tentang haknya. Nah, ya, karena kita mengagungkan Allah, memuliakan Allah, memahabesarkan Allah, sudah sepantasnya kalau kita menjadikan nama Allah itu sebagai nama yang agung, yang kita muliakan, yang kita pakai dalam sumpah kita sebagai bukti pengagungan kita kepadanya. Nah, tidak pantas kita meremehkan hal itu. Lihada, amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyahlifan nasu bi rabbihim. Oleh karena ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan agar manusia bersumpah dengan nama Rabb mereka. Wa anna man halafa billahi fa innal wajiba alaihi ayyasduqa fi halifi. Dan bahwasanya barang siapa yang bersumpah dengan nama Allah, maka sungguhnya yang wajib atasnya dia jujur di dalam sumpahnya itu. Karena kalau dia tidak jujur, ini kontradiksi. Dia bersumpah dengan nama Allah itu sudah merupakan pengagungan. Dia memuliakan Allah, mengagungkan Allah, memahabesarkan Allah. Tiba-tiba dia dusta dalam sumpahnya, berarti merendahkan. Kan gitu. Tidak memuliakan, tidak mengagungkan. Tidak menghormati nama Allah yang dia pakai sebagai sumpah. Ini kontradiksi. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man yahlifu billah falyasduq. Barang siapa yang bersumpah dengan nama Allah, maka hendaklah dia jujur. Kalau kita lihat orang awam, ini yang saya perhatikan di Yaman sana, orang awam atau yang baru-baru ngaji gitu, atau yang mungkin masih terbawa dengan kebiasaannya, gampang sekali sumpah dengan nama Allah. Wallahi. Sedikit wallahi, padahal dia dusta. Nah, ini pada hakikatnya kurang memuliakan Allah. Tidak menghormati nama Allah. Nah, dia sumpah dengan nama Allah, tetapi dia dusta. Kadang dia sumpah dengan nama Allah untuk berbuat sesuatu yang enggak baik. Wallahi ukasir ra'sah. Demi Allah saya pecahkan kepala indennya. Dia mau pecahkan kepala, tapi sumpah atas nama Allah. Ini juga tidak mengagungkan, tidak memuliakan. Ya. Allah musta'an. Jadi, bersumpah dengan nama Allah ini mengandung makna apa? Ta'zim. Bismillah, mengagungkan nama Allah. Maka hendaknya kita tempatkan sumpah dengan nama Allah ini pada tempatnya. Ya. Melakukannya dengan jujur dan pada perkara yang benar. Baik. Wa fi yamini ayyadduqa fi hadithihi. Wa fi yamini, hendaknya dia jujur di dalam sumpahnya. Wa annal wajiba ala man hulifa lahu billah ayyarda. Dan bahwasanya yang wajib atas siapa yang diarahkan kepadanya sumpah dengan nama Allah, bahwa dia ridha, dia terima itu. Wa in ghalaba ala dhannihi, Bianna al-halifa kadibun. Walaupun yang kuat atas praduganya bahwa orang yang bersumpah itu dusta. Nah, misalnya kita jualan, ya jualan, katakan jualan mangga, ya, ada orang beli, kita lihat dia ngambil 3, tapi ketika bayar dia bayar 2. Saya bilang, kamu ngambil 3 loh, kok bayar 2? Wallahi saya bayar, saya cuma ngambil 2. Ya. Wallahi saya ngambil 2. Apa yang harus kita perbuat? Dia sudah sumpah dengan nama Allah. Ini kita lihat, dia ngambil 3. Sep-sep. Tidak bayar nih. Pak, tak bayar 2. Ngambil 3. Wallahi saya ngambil 2. 3, wallahi 2. Ngotot dia. Ya sudah, kalau seperti ini. Man hulifa lahu billah falyardha. Barang siapa yang diarahkan sumpah kepadanya dengan nama Allah, dia hendaknya ridha. Ya. Kenapa dia ridha? Karena dia mengagungkan nama Allah. Mengagungkan Allah Jalla wa'ala. Walaupun dia menduga kuat bahwa yang bersumpah itu adalah dusta. Nah. I'taqada. Kata beliau. Wa in ghalaba ala dhannihi bi anna al-hadifa kadhibun. Walaupun yang mendominasi atas praduganya bahwa yang sumpah itu adalah dusta. I'taqada bi anna Allah azza wa jal sayajzihi bima yajzi bihi al-kadibin. Dia pasrahkan urusannya kepada Allah. Dia yakini bahwasanya Allah azza wa jal akan membalasnya dengan apa yang Allah balas terhadap orang-orang yang pendusta. Ya sudah. Kalau dia sudah bersumpah atas nama Allah, walaupun kita menduga kuat dia ini dusta, kita terima saja. Kita yakini Allah akan membalas dia. Sebab dia telah bersumpah dengan nama Allah. Ya. Dia telah memakai nama Allah yang sepatutnya diagungkan. Dia akan menerima balasan itu karena Allah tidak akan membiarkannya. Baik. Kemudian. Qala. Sayadzihi bima yadzi bihil kadibin. Al-mutajarri'ina ala Allah subhanahu wa ta'ala. Dia meyakini bahwasanya Allah akan mengganjarnya dengan apa yang Allah ganjar terhadap orang-orang yang pendusta, yaitu orang-orang yang berani nekat atas Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Walihada ja'a. Oleh karena itu datang di dalam riwayat, wa man hulifa lahu billah falyardha. Barang siapa yang diarahkan sumpah kepadanya dengan nama Allah, maka hendaklah dia ridha. Wa man lam yardha falaysa min Allah. Dan barang siapa yang tidak mau ridha, maka dia bukan dari Allah. Wa hadha wa'idun yadullu ala anna man lam yardha bil yamini billahi azza wa jalla wa yaqna'u bihi wa ya'lamu bi anna fillahi khalafan min kulli shay' fa hadha dalilun ala dha'fi iman. Kata beliau rahimahullah, ya, mengomentari pernyataan barang siapa yang tidak ridha maka itu bukan dari Allah. Hadza wa'idun. Ini adalah ancaman, kata beliau. Yadullu ala anna, yang menunjukkan bahwasanya man lam yardha bil yamini billahi azza wa jalla. Barang siapa yang tidak ridha dengan sumpah dengan nama Allah azza wa jalla, wa yaqna bihi dan tidak merasa cukup dengannya. Wa ya'lam bi anna billahi khalafan min kulli syai', dan dia tidak merasa cukup untuk mengetahui bahwasanya Allah memiliki khalaf, yakni pengganti yang mewakili pada setiap sesuatu. Fa hadza dalilun ala dha'fi imani, maka ini menunjukkan atas kelemahan imannya. Kalau dia tidak merasa cukup dengan sumpah dengan nama Allah itu, artinya dia punya iman yang lemah kepada Allah. Dia tidak percaya kalau Allah akan membalas orang ini kalau dia dusta. Nah, bukankah semestinya dia percaya kepada Allah, meyakini bahwasanya Allah tidak akan membiarkan orang itu? hendaknya dia mengetahui bahwasanya Allah memiliki pengganti yang mewakili Allah pada setiap sesuatu, yang akan membalas perbuatan baik dengan kebaikan, yang buruk dengan keburukan. Makanya dinyatakan dalam hadis, "Wa man lam yarda falaysa min Allah." Orang yang tidak mau ridha, yang tidak mau merasa cukup dengan sumpah dengan nama Allah itu, maka dia bukan dari Allah. Ya, makanya dalam pengadilan yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk seorang yang menuduh mendatangkan bukti, yang mengingkari mendatangkan sumpah. Ya. Beliau menyatakan al-bayyinatu 'alal mudda'i wal yamin 'ala man ankar. Ya. Orang yang menuduh, orang yang mendakwa hendaknya mendatangkan bukti, mendatangkan saksi, dan bagi orang yang mengingkari hendaknya dia mendatangkan sumpah. Artinya, kalau dia yang mendakwa tidak lagi mampu mendatangkan bukti atau buktinya kurang, saksinya kurang, ketika ini terjadi, maka beliau mengajarkan wal yamin ala man ankar, ya. Sumpah atas orang yang mengingkari. Karena kalau dia berani sumpah atas nama Allah, berarti dia berani mengambil resikonya. Dan lebih daripada itu, tentunya orang yang berani bersumpah dengan nama Allah, maka menunjukkan dia mengagungkan Allah, memuliakan Allah. Pada hukum asalnya, tentunya seorang muslim tidak dusta ketika dia memuliakan dan mengagungkan Allah. Nah, seberat apapun kasus yang dihadapi, ini yang diajarkan oleh Nabi. Kalau kita tidak mampu mendatangkan bukti atau kurang buktinya, ya kita terima sumpah orang yang bersumpah dengan nama Allah ketika dia mengingkari dakwaan tersebut. Nah, dan apabila seorang tidak menerimanya, maka ini menunjukkan kelemahan imannya dan itu bukan datang dari Allah. Baik. Wa ala kulli hal, seperti yang telah dijelaskan oleh Syekh rahimahullah, kita tidak usah khawatir ketika kita percaya akan sumpah dengan nama Allah. Walaupun kita menduga orang itu dusta, pasti Allah tidak akan membiarkannya. Dia akan celaka, cepat atau lambat. Ya, sehingga ya sudah, terima saja. Nah, jangan ada dalam pikiran kita, oh, kalau gitu enak dong, kita bakal dikibuli terus sama orang. Ya, dia bohong sama kita, nanti sumpah dengan nama Allah. Biar sudah. Ya. Selama dia sumpah dengan nama Allah, dan kita tidak punya bukti saksi yang kuat, ya sudah, terima sumpahnya. Dan serahkan urusannya kepada Allah. Dia yang akan celaka. Tapi kalau kuat bukti dan saksi kita, kita berhak mengambil apa yang menjadi kepunyaan kita. Karena di dalam sunnah, seperti yang telah kita sebutkan di dalam hadis, bukti yang kuat, saksi yang kuat itu lebih dikedepankan daripada sumpah atas nama Allah. Makanya kata Nabi, al-bayyinatu 'alal mudda'i wal yamin alaman angkat. Kalau sudah ada saksi, khalas. Mau dia sumpah 1000 kali, 1000000 kali atas nama Allah, tidak berlaku. Karena saksinya ada. Misalnya, dakwaan zina. Saksinya ada 4 orang yang melihat langsung cespleng. Ya, artinya mereka benar-benar lihat. 4 orang. Mau yang melakukan ini sumpah-sumpah atas nama Allah, wallahi, wallahi, sampai berbusa mulutnya. Tidak diterima oleh Al-Qadhi. Ini dalam tuntunan sunnah. Al-bayyinatu 'alal mudda'i wal yamin 'ala man ankar. Nah. Barakallahu fikum. Kita cukupkan dulu sampai sini. Tadi ada pertanyaan tentang pelajaran yang lalu, yaitu pernyataan la taj'alu fiha fulanan. Ini hanya kelanjutan dari kelengkapan kalimat yang disebutkan sebelumnya, yaitu dinyatakan wa qaulur rajuli laulallahu wa fulanun la taj'alu fiha fulanan. Artinya, kalau bukan karena Allah dan fulan, engkau tidak dapat menjadikan padanya fulan. Nah, itu yang saya pahami. Wallahu a'lam. Kita cukupkan sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.